أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر المسلمين هذه جمع جمع رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita hentinya senantiasa kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita untuk benar-benar kita memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, memperbaiki ubudiyah kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengoreksi dan menelaah dari berbagai hal yang kita lakukan, baik itu dalam masalah akidah, masalah ibadah, muamalah, demikian pula dalam pemikiran kita dan prinsip dalam kita menjalani agama ini, agar bagaimana sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salam, bukan dengan persangkaan dan perasaan, tidak juga dengan karena mulian wa'ala atau karena tendensi-tendensi duniawiya. Maka jangan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang seperti itu sangat rugi dan sangat celaka. Hasil apa yang kita dapatkan dari kelebihan di muka bumi dan juga beratnya beribadah yang kita lakukan, manakala tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan lagi sebagai ibadah, tapi ini adalah kotori kepada nikmatnya Islam, menodai kepada kemurnian sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hingga disatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kebaikan-kebaikan yang kemudian dikeruhkan oleh orang-orang yang memahami agama ini dengan tidak benar. Qaul yastanuna bi ghairi sunnati wa yastanuna bi ghairi hadi, sekelompok kaum yang mereka mengambil sunnah tidak dengan sunnah dan mengambil petunjuk tidak dengan petunjukku, tahriku minhum wa dungkir, kamu tahu siapa mereka dan kamu ingat. Maka jangan berikan Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan bagi orang-orang senantiasa bersyukuri akan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan nikmat itu untuk taat kepada-Nya. Wa may yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladzi la nama Allah فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والمسلمين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salam, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. أولئك أنعم الله عليهم, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kenikmatan atas mereka dari para nabi, para sendiri, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebuah baik awal. Dan tentunya kita inginkan untuk dikumpulkan dengan bersama mereka, digolongkan bersama mereka, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kenikmatan kepada mereka. Dan itu yang kita mohon dalam setiap rakaat kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukkanlah kami di dalam yang lurus dan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Maka jangan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan hidup manusia tidak lain adalah untuk kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, keridhaan dan ketenteraman hatinya. Dan itu tidak akan bisa didapatkannya manakala tidak ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Masih dari pilihan yang lain dari apa yang telah dipilihkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salam, masih memilih dengan hawa nafsunya, dengan kekuatan batinnya yang itu dibawa dari pemahaman yang tidak benar, bahkan itu dibawa dengan atas nama Islam, dengan atas nama jihad, dengan atas nama menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal sangatlah jauh dari pemahaman. Manakala seperti itu, nasallallahu alaihi wasallam, tidak akan didapatkan ketenangan yang seperti ini. Tidak akan mungkin didapatkan ketenteraman yang seperti ini. Manakala hatinya tidak mau tunduk dengan ketentuan-ketentuan Allah. Tidak mau tunduk, hatinya masih kemerungsung. Hatinya masih kesana kemari. Tidak ridha dengan apa yang ada di hadapannya. Dan tidak berdoa dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'ajir muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda, amman yamshi sawiyyan ala siratin mustaqim." Apakah sama orang yang dia diseret tertelungkup dengan wajahnya? Wajahnya tertelungkup kemudian diseret. Kajian belakang Rasulullah. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bimbingan orang-orang yang nanti akan konsisten dengan ribuannya? Kajian belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas jawabannya tidak akan sama. Kajian belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat-ayat semacam ini banyak sekali. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, mengingatkan kepada kita untuk jangan sampai kita memahami perkara-perkara agama ini hanya dengan akal kita, hanya dengan hawa nafsu kita, hanya dengan perasaan kita, hanya dengan rasio kita, dan hanya dengan pertimbangan-pertimbangan akal semata. Kemana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita ridha dan harusnya untuk kita tunduk dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, meskipun dipandang oleh mata kita atau otak kita barangkali memojokkan kita umat Islam, atau barangkali itu adalah menyakitkan kita hati kita umat Islam. Namun kalau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menentukan itu, kita lihat bagaimana apa yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, otak kita cerdas, apapun yang ada pada kita tidak akan mungkin mengetahui apa yang ada di balik itu semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kita tidak tahu. Maka tidak akan kita kemudian paham apa yang kemudian kita tahu di balik itu semuanya. Akan ada kebaikan. Jangan menekan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, cerdas otak siapapun dari manusia ini tidak akan mungkin untuk kemudian bisa menelaah dari keburukan-keburukan jiwanya. Dan itu yang Rasulullah SAW senantiasa berlindung ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan jiwa dan amal-amal kita. Jemaah berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seorang anak manusia adalah lemah yang salah dan lupa. Tidak ada bisa dari kesalahan, tidak ada bisa dari dosa, tidak ada bisa dari keburukan. Kalau orang yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa tidak aman dari menyebab keterberhanan, maka ada orang yang lebih merasa aman dari kesalahan dari Ibrahim alaihi salam? Ataukah kita kemudian lebih merasa aman? Maka ini pentingnya untuk senantiasa kita mengoreksi dan menelaah dengan apa kita jalani. Jangan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih itu terkait dengan hak-hak manusia, terlebih itu terkait dengan hak-hak kaum muslimin, harta, darah, dan harga diberikan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dengan perantaraan Rasulnya alaihi wasallam, "Inna mimaakum wa amwaalakum wa aradakum haramun alaikum ila yaumil qiyamah." Kahurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha, ala hadha, Allahu asyhadu. Sesungguhnya darah, harta dan harga diri kalian adalah haram sampai hari kiamat. Tidak boleh dihadirkan, tidak boleh dirampas, dan juga tidak dibolehkan untuk menjatuhkan harga diri seorang muslim. Seperti kebermanan hari ini, kata Rasulullah, tanggal 10 Dzulhijjah, di bulan ini, di bulan kalian ini, di bulan Dzulhijjah yang merupakan Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di negeri bagian ini di tanah. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Hukum jangan sembarangan mengalirkan darah manusia, seorang muslim korbannya, atau juga merampas harta mereka dengan tanpa hak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "La jawaz ya ahwal ridallahi indal muslim." Hilangnya dunia adalah lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hilangnya nyawa seorang muslim. Nyawa seorang muslim di sisi Allah di dunia lebih dimuliakan derajatnya daripada dunia dan sisinya, daripada dinasnya dunia ini. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim adalah mulia di mata hidup ini. Demikian mulia setelah hidup ini. Karena itu jangan sekali-kali kemudian kita menjatuhkan mereka. Jadi ini tentunya akan berakibat menjadikan bangkrutnya kita nanti di yaumil qiyamah di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditutup dengan apa yang kita lakukan yang terkait dengan hak-hak manusia. Dan terobat dalam nabi. Maka jangan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan, keridhaan dan ketenteraman kepada seorang muslim manakala mereka tunduk pada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sifat seorang mukmin. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah idza sallallahu wa rasuluhu amara an yakuna lahu al-khiyaratu min amrihi. Tidak layak bagi seorang mukmin, laki-laki atau perempuan, manakala Allah dan Rasulnya telah memberikan suatu keputusan, masih mencoba-coba cari kalimat yang lain, masih mencoba cari perhatian yang lain, masih mencoba cari keputusan yang lain. Di luar apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Ketika Allah dan Rasulnya telah memberikan suatu ketentuan hukum, masih juga mencari-cari yang lain. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan dalam segala maksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam, sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Dan Allah telah menahannya. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kita sudah masuk dalam Asyhurul Hurum, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram. Merupakan bulan-bulan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saatnya untuk kita melangkah. Saatnya untuk kita mengoreksi diri. Saatnya untuk kita senantiasa mawas diri kita. Sebagaimana dahulu ahli jahiliyah, mereka di bulan-bulan seperti ini, mereka berhenti dari permusuhan. Mereka gencatan senjata dengan orang-orang yang musuh ini. Maka kita lebih berhak kemuliaan bulan ini daripada mereka-mereka ahli jahiliyah. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan itu kepada kita. Inna iddatasyuhuri Allah 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Dzalika dzinul qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-A'la. Ini adalah bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 12 bulan. Semenjak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang dimuliakan. yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Maka kalau tiga bulan-bulan ini tidak benar-benar kita menjaga diri. Zalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali berbuat kezaliman di bulan-bulan yang mulia ini, karena nilainya akan berlebih. Nilainya akan berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka bulan ini adalah bulan untuk kita banyak menambah. Bulan untuk kita banyak keturunan. Bulan untuk kita menambah pundi-pundi amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah bisa kita lakukan? Karena sekali lagi hakikat kehidupan kita dalam kita beribadah. Namun dalam beribadah tentu adalah kita melihat bagaimana tuntunan-tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang insyaAllah ta'ala akan bisa menenangkan kepada jiwa kita. Muwazzali anjala sakitina tabi burukin amin. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman. Jadat keimanan ma'imani, agar mereka bertambah keimanan mereka, semakin bertambah keimanannya dengan keimanan yang sudah ada pada mereka. Wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tentara langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha hakim. Jemaah berkat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak lain agar kita senantiasa menambah keimanan kita, mengokohkan keimanan kita, agar tanaman iman yang kita tanam dalam hati kita semakin kokoh dan semakin kuat, yang kemudian bisa berbuah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan amalan-amalan yang saleh, ringan untuk kita berbuat kebajikan, ringan untuk kita menunaikan kewajiban, ringan pula untuk kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ridha adalah merupakan kenikmatan yang sangat agung. Menerima ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya alaihi salam adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar, yang hal ini adalah menunjukkan kekuatan keimanan seseorang kepada Rasul, dan juga sangat kuatnya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan keriduannya, dengan qanaahnya, menerima dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka akan membuahkan dari amalan-amalan yang lain. Bisa lebih bersabar, senantiasa bersyukur, dan juga senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saat. Husnul ibadah, ibadahnya semakin baik, wa husnul muamalah, hubungan interaksi dengan manusia juga semakin baik. Manakala menerima dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini satu kenikmatan yang senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kenikmatan-kenikmatan ini kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka orang-orang yang senantiasa kita harapkan untuk kita berkumpul dengan mereka. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita introspeksi diri kita, dan juga untuk kita senantiasa melihat khususnya kasus-kasus selama ini dan apa yang ada sekarang ini di Solo dan sekitarnya dari berbagai keyakinan, yang itu adalah pemikiran-pemikiran yang tiada lain adalah merupakan pemikiran-pemikiran yang merusak, yang akan merusak kepada agama kita, merusak kepada diri kita, dan merusak kepada tatanan manusia, dan bahkan akan merusak citra manusia ini, dan juga menodai kepada Islam dan kaum muslimin. Dan ini sekali lagi adalah orang-orang yang kita khawatir disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka mengambil petunjuk tidak dengan petunjuk Rasulullah SAW, mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Maka dikenakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun dibalik itu semuanya mereka berketuk membela kepada sunnah, membela kepada syariah, membela kepada kaum ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari yang ini semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayat wa dhikr hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allaha wa lakum li tajidu min al-ghilla fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله على الثاني الشكر لما نتوه في قيم ارتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له التعظيم بشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ما شاء المسلمين هذه إلى حضر الله سبحانه وتعالى sekali lagi kita menghimbau kepada kita kita kepada jemaah semuanya untuk senantiasa mensyukuri akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tidak bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah, nikmat kita diberikan pemahaman yang benar, menjalankan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, nikmat kita masih diberikan umur dan kesempatan untuk benar-benar kita menggunakan ini semuanya dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan-bulan yang mulia di Asyhurul Hurum dan juga bulan yang akan datang merupakan bulan yang paling baik, 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah, untuk kita mempersiapkan diri semenjak sekarang ini agar kita benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan itu dari hari yang terbaik dalam satu tahun dan juga dari amalan yang terbaik yang dilakukan pada hari itu adalah menyembelih binatang kurban. Maka jangan menangkap Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak dan yang paling pokok adalah bagaimana kita senantiasa mengoreksi dengan pemahaman-pemahaman kita agar kita bisa menyesali dengan apa sudah lewat, manakala terluputkan kita dari kebaikan ataupun yang ternodakan dari kita melanggar kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang seperti itu bukan termasuk orang yang berdoa, manakala tidak mau menyesali. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Uthman al-Kindi ketika beliau ditanya tentang masalah itu apa. Beliau katakan, man lam yandam ala ma fata minad dunya wa lam yata'assaf 'alaiha. Orang yang berdoa adalah orang yang tidak menyesal terhadap apa yang luput dari dunia. Dan orang yang tidak menyayangkan dengan apa-apa yang luput dari dunia. Namun kalau akhirat, maka ini sebagaimana para ulama, para sahabat umma radhiyallahu anhum jami'an, generasi pertama, bagaimana juga dari Ma'bah dan juga Umar radhiyallahu anhum jami'an, tatkala Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang keutamaan-keutamaan menyolatkan jenazah dan juga mengiringinya sampai ke kuburan, maka kata mereka mengatakan, sungguh kita telah kehilangan berkilau-kilau. Di mana orang yang menyolatkan jenazah itu adalah akan mendapatkan satu kilau, dan yang mengiringi sampai mengiringinya akan mendapatkan dua kilau, dan dua kilau ini dikatakan dari jabal ini kilau ini seperti dua gunung yang besar. Maka ini menyesal dengan apa yang luput dari berbagai kebaikan. Dan itulah orang yang berdoa dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita silakan Allah Subhanahu wa taala mumpung kesempatan masih ada pada kita. Maka mari kita gunakan kesempatan ini untuk senantiasa menambah timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saling tawasul bil hamd tawasul bis sabr. Tinggal mengingatkan satu dengan yang lainnya agar tercipta suasana ketenteraman bersama seluruh masyarakat yang senantiasa dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menakutkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua mengingatkan kepada kita dan juga menyemangatkan kepada kita agar kita lebih mengkhususkan jiwa kita dan juga cita hidup kita lebih untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkaji dan mengilmui dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembalikan segala urusan Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dalam kita kekurangan-kekurangan kita dalam kita menunaikan kewajiban, atau juga dalam pelanggaran-pelanggaran syariat yang kita lakukan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan juga menggantikan dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan hidup kita yang tersisa lebih barokah dan lebih penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita menghadap kepada-Nya. Amin ya mujibat sayyidin. Kalau surimatullahi ala rasulim huda faqad amarallahu bidzalika faqala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. فقال عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصلاة صلى الله عليه يا أشرف. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وأفضل من الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن معهم يدك وقربك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الإسلام المسلمين اللهم أنت الإسلام المسلمين اللهم أنت الإسلام المسلمين ودمنا اللهم أعداء أعداء الدين من الكفر والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بسوء فجر تدبيره تدميره يا أكرم الأكرمين. اللهم أثنى على المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واغفر من خذل الإسلام المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها تغيظ من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي يصلح أمرنا واغفر لنا دنيانا التي فيها معاشنا واغفر لنا آخرتنا التي إليها مآبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا في كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا من حق حقا وارزقنا اتباعه وأن باطنا باطنا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.